السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Sore hari yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil beberapa dalil yang menjelaskan tentang kalam Allah Azza wa Jalla terhadap Jibril, dan Allah Azza wa Jalla memanggil para malaikat. Sekarang kita lanjutkan dalil berikutnya dalam bab ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala hadithana Muhammad ibn Bashar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, itu Gundar. Qala hadithana Gundar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar. Kemudian qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala an wasil anil ma'rur, dari wasil dari ma'rur. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atani Jibril, Jibril telah mendatangi aku. Fabasyarani, lalu Jibril memberikan aku kabar gembira. Apa kabar gembira tersebut? Annahu man mata, sesungguhnya barang siapa yang meninggal dunia, la yushriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Qultu, Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى, dia akan masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى, maka Nabi SAW menjawab, meskipun dia mencuri dan juga meskipun dia berzina. طيب, ini akan kita bincang insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Hadis ini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kalamullah. Apa itu? Dikatakan atani Jibril fabasyarani. Jibril mendatangiku. Tentunya Jibril datang atas perintah siapa? Allah. Karena ingat yang disebut oleh Allah di dalam surat Tahrim tentang sifat para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, Jibril datang tentunya membawa wahyu. Dan wahyu ini tentu didengar oleh siapa? Oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang pertama dari hadis ini, inilah dia pada kalimat atani Jibril fabasyarani. Jibril mendatangiku. Faedah yang pertama dari hadis ini apa? Fihi itsbat kalamullah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu yang disampaikan oleh siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Yang kedua, fihi fadlu man mata ala tauhid. Hadis ini menerangkan keutamaan orang yang mati di atas tauhid. Itu dia pasti masuk ke dalam apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada kekurangan yang lain. Nah, dengan kekurangan yang lain itu, bisa saja Allah siksa setelah habis dimasukkan ke dalam surga. Bisa juga Allah seketika langsung memaafkan tanpa dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Inilah keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid, mati dalam tauhid, selamat dari api neraka dengan dua bentuk. Yang pertama, tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Dan inilah dia orang-orang yang tauhidnya sempurna. Yang kedua, pasti ujungnya masuk ke dalam surga. Meskipun masuk neraka. Dikarenakan dosa-dosa yang tidak dimaafkan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalam dua ayat, dalam satu surat. Surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa juga ayat 116, sama bunyinya di awal ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kalau matinya syirik. Dan mengampuni selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki. Nah, berarti kalau dikehendaki dia punya dosa selain syirik, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak kehendaki dimaafkan, maka apa? Masuk neraka. Kalau sudah habis kesalahan-kesalahannya itu, disiksa di neraka, pasti ujungnya masuk kepada atau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia faedah yang kedua. Utamaan meninggal di atas apa? At-tauhid. Itu apa? Mencegah orang untuk kekal di api neraka dan memasukkan orang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya. An-nasyirka a'zamu dhunub. Hadis ini menerangkan kesyirikan dosa yang paling besar. Kesyirikan dosa yang paling besar yang mengalahkan dosa apa? Mencuri. Yang mengalahkan dosa berzina. Yang mengalahkan dosa minum khamar. Yang paling besar adalah apa? Asyirku billah. Maka sebabnya dalam hadis ini, mati dalam keadaan tidak syirik. Itu sebabnya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, kathratul dhunub ma'asihatit tauhid khair min qillatil dhunub ma'afasadit tauhid. Banyak dosa, tetapi tauhidnya tidak ada syiriknya. Ini masih lebih bagus ketimbang dosanya sedikit, tetapi ada syiriknya atau rusak akidahnya, rusak atau tauhidnya. Faedah berikutnya, anna zina was-sariqa, sesungguhnya zina dan mencuri, kabair min kabair dzunub, dosa dari dosa besar. In mata sahibuha, apabila pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat, fahuwa tahtal masyiah, maka semua mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Kalau Allah tidak mau siksa, Allah maafkan, langsung masukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataaya," sekiranya engkau datang mati membawa dosa sepenuh bumi. Tentu ini maksud di sini dosa selain dari syirik. Bisa berzina, bisa mencuri, bisa minum khamar, korupsi, dan yang lainnya. "Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a," engkau datang, engkau mati itu dalam keadaan tidak syirik sedikit pun. "La ataituka bi qurabiha maghfirah," Allah katakan, aku datangkan pula ampunanku sepenuh bumi juga. Allah tidak peduli. Nah, di sini maka dikatakan, ya, dia masuk surga ya Rasulullah meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Iya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Dengan dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama, Allah maaf, langsung masuk surga. Ingat ini loh, berzina, mencuri, mati, belum tobat. Kalau tobat selesai, tidak ada masalah. Ini sedang dia teler, naik motor, jatuh, tabrak, mati. Tapi dia tidak syirik. Nah, ada dua kemungkinan. Dia seorang muslim yang bertauhid. Kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, langsung Allah maafkan. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيْهِ, dan termasuk dia dikehendaki untuk diampuni langsung. Masuk surga. Kalau tidak dikehendaki diampuni langsung, maka dia masuk neraka. Kalau sudah habis dosa-dosanya, maka Allah kembali masukkan dia ke dalam apa? Surga. Maka para hadirin, inilah dia yang menunjukkan betapa mulianya akidah at-tauhid. Syahid yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah, fabasyarani, Jibril memberikan kepadaku kabar gembira. Kabar gembira enggak mungkin datang dari Jibril semata. Pasti datang dari siapa? Dari Allah. Yang mengutus Jibril kepada Nabi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin melainkan dengan kalam. Pasti Allah berbicara kepada siapa? Kepada Jibril alaihi assalatu wassalam. Maka mudah-mudahan Allah azza wa jalla wafatkan kita di atas Islam, wafatkan kita di atas tauhid, dan wafatkan kita di atas sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, Imam al-Bukhari mengatakan ini bab baru. Itu bab qaulillah taala, bab firman Allah azza wa jalla, anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Jadi anzalahu ayat Al-Qur'an. Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksud Imam Al-Bukhari dari bab ini apa? Beliau ingin menjelaskan Al-Quran itu bagian dari ilmu Allah. Al-Quran itu bagian dari ilmu Allah yang diajarkan kepada siapa? Manusia semuanya. Dan ilmu Allah adalah sifat, bukan makhluk. Nah, anzalahu bi'ilmihi artinya apa? Berarti Al-Quran itu Allah turunkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang guna diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Baik. Kemudian Imam Mujahid berkata, yatanazzalul amru bainahunna. Maksud di sini adalah Allah memberitakan, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian Allah jelaskan, dia memerintahkan dengan diturunkan perintah itu antara langit dengan bumi. Ini apa? Ingin membedakan ada ciptaan, ada perintah. Ciptaan itu langit bumi, makhluk. Perintah itu ucapan Allah, dan sekaligus di dalamnya ada ilmu Allah, itu bukan makhluk. Ini untuk membantah siapa? Mu'tazilah. Yang mengatakan Quran itu apa? Demikian juga membantah Asy'ariyah yang mengatakan Quran itu adalah cerita firman Allah, bukan firman Allah. Cerita. Baik. Lalu dibawakan hadis, qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad Ibn Musarhah, Ibn Musarbal, Ibn Mughalbal, Ibn Arandal Al-Basri. Qala haddatsana Abu Al-Ahwas, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas. Qala haddatsana Abu Ishaq Al-Hamadani, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamadani. Anil Bara' ibn Azib, dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, hai Bara, idza awaita ila firashika, apabila engkau hendak tidur mendatangi kasurmu. Satu riwayat, tawadhu' wudhu'aka lis-shalah, wudu' dulu. Ini adabnya sebelum wudu' dulu. Kenapa disebutkan dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri, ya, man bata mutatahiran bata fi syi'arihi al-malaikah. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat pun ikut menginap di selimutnya. Ya. Tapi enggak dia tidur malaikat itu. Enggak dia ngantuk malaikat. Artinya apa? Menginap ya diam. Ini manfaatnya apa kalau dalam keadaan apa? Wudu. Nah, setelah berwudu mau tidur, Nabi suruh membaca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Satu riwayat. Lihat yang lain di sini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Waljatu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, sesungguhnya tidak ada tempat bersandar dan keselamatan kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Sampai sini. Fa innaka in mutta fi lailatika. Kalau kau mati malam itu, maka matimu di atas fitrah. Suci. Bersih. Wa in asbahta asbahta khairan. Atau di sini ajra. Kalau engkau hidup sampai pagi, bangun pagi, engkau pak hidup dalam keadaan sehat, baik. Engkau hidup dalam keadaan dapat pahala. Nah, ini dia doa apa ketika mau tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan ورحبةً إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أولاني اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك rahmatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Jadi kalau kita meninggal dunia malam itu, meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Tapi kalau tidak, maka apa? Dalam keadaan baik, dapat pahala. Penjelasan hadis ini, poin pertama para jamaah. Hadis ini al-hathu ala at-taharah qabla an-naum. Dianjurkan untuk bersuci sebelum tidur. Berwudu. Meskipun nanti sudah tidur, batal lagi. Yang kedua, zikir ini dibaca ya setelah tidur menghadap kanan atau di samping kanan dengan meletakkan apa, telapak tangan di bawah pipi. Waktu itu saja, setelah itu bebas kemana saja. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Urusan kita kepada Allah, muka kita kepada Allah, punggung kita kepada Allah, semuanya serahkan kepada Allah. Dan inilah dia tauhid. Faedah yang ke-4. Hadis ini menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Mana dia ilmu Allah? Ada pada amantu bi kitabik. Aku beriman kepada kitab. Nah, kitab Allah. Dalam kitab itu adalah ilmu Allah yang diberitakan kepada manusia. Tapi ada juga di dalam kitab itu keterangannya, ada itu khusus Allah, manusia enggak tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Maka jangan coba-coba cari tahu kapan kiamat itu. Mau diramal. Ya. Jadilah kita nanti dukun, ustaz dukun. Jangan. Kenapa? Itu Allah yang tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Ini menjadi syahid dalam hadis ini. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kuturunkan. Di dalam kitab Allah, di sanalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Kemudian faedah berikutnya. fihi fadilatu al-maut ala tauhid. Hadis ini menerangkan keutamaan mati di atas tauhid. Apa itu? Mata alal fitrah. Mati di atas kesucian. Mati bersih. Kemudian faedah berikutnya, tidak boleh merubah zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan merubah lafaznya atau merubah maknanya. Loh, dari mana? Kok tidak ada di hadis ini? Riwayat yang lain. Riwayat yang lain, Al-Bara' ibn Azib coba di hadapan Nabi zikir ini, dites. Maka ketika sampai pada amantu bi kitabika alladhi anzalta, dia robah. Bukan wa bi nabika, diganti dia. Wa bi rasulika alladhi arsalta. Lafaznya apa? Wa bi nabika. Apa kata Nabi? La, tidak. Tidak. Wa bi nabika alladhi arsalta. Aku beriman kepada Nabi yang kau utus, bukan beriman kepada Rasul yang kau utus. Ini pelajaran apa para jemaah bagi kita? Bayangkan, antara Nabi dengan Rasul kan beda tipis. Toh juga ini maksud dengan hadis ini Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi salahkan Bara' bukan Rasul, tetapi apa? Nabi. Nah sekarang bagaimana kalau kita tambah-tambah, kita ganti-ganti zikir Nabi ini? Ini perlu diperhatikan ini. Azan diajar oleh Nabi, sahabatnya. Demikian yang diajar oleh malaikat kepada sahabat Abdullah bin Zaid. Mulai dari apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Kita ini sudah segudang tambahannya. Asar jam berapa sekarang? 3:30 ya. 3:30 ya. Lebih. Kita jam 3 sudah ada tambahannya. Nah, setel murattal. Setelah mau dekat lagi tarhim. Setelah tarhim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala. Ini semuanya tambahan semua ini para jemaah. Yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekian lama kita nikmati hal ini. Ya nikmat saja, padahal apa enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagus itu. Iya, menurut Bapak bagus. Kalau dia bagus menurut Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad pertama diajar oleh Allah, bukan kita yang dapat. Ini hanya merubah kalimat apa? Nabi diganti dengan apa? La, tidak, kata Nabi SAW. Apalagi antum tambah. Makanya hati-hati para jemaah. Ini beribadah bukan semau gue. Ya. Dan bagus standarnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Praktik Nabi, ikrar Nabi, minimal itu ikrar Nabi para jemaah. Dan dipraktikkan oleh seluruh sahabat jika memang tidak ada kejelasan dari Nabi, tapi praktik seluruh sahabat ini enggak mungkin tidak diajarkan sama Nabi. Tapi kalau ternyata semuanya tidak ada, maka kita telah ihdath fid din, mengada-ada dalam urusan agama. Dan ini yang disebut oleh Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddul, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini para hadirin. Jadi ya, ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berhenti pada dalil. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Baik harus menurut Allah, baik harus menurut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi sampai 23 tahun mempraktikkan wahyu itu. Ketika sudah sempurna, maka Allah umumkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama, agama kalian. Baik, hadith berikutnya. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Qutaybah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id. Qala haddathana Sufyan, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid, an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu wardah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat, yaumal ahzab, di waktu perang Ahzab, ditinjau dari strateginya, namanya tempatnya Khan Parit, digali sepanjang ya sekian kilometer di kota Madinah yang sekarang dibuat namanya Jami'ul Khandaq. Ada di sana masjid besar, digali supaya pasukan musyrikin tidak bisa masuk. Itu dari sisi Rasulnya dikatakan Khandaq, tapi dari sisi musyrikinnya dikatakan Ahzab. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Madinah, ya, mereka minta bantuan kepada musyrikin. Mereka akhirnya bersekongkol untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi Ahzab itu artinya kelompok-kelompok. Jadi mereka koalisi. Ya, pasukan apa? Pasukan koalisi menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa kata Nabi waktu perang Ahzab? Allahumma munzil al-kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, sari al-hisab, yang maha cepat hisabnya. Naam, yang menurunkan seluruh kitab siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sari al-hisab, maha cepat hisab Allah. Bagaimana cepatnya hisab Allah? Seluruh makhluk ini kelak hari kiamat dihisab oleh Allah hanya setengah hari. Ayo. Dengan teliti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Teliti. Sedetail itu dihisab seluruh makhluk ini berapa waktu? Hanya setengah hari saja. Maka dikatakan serial hisab, yang cepat perhitungannya dan akurat. Zimil ahzab, kalahkan pasukan koalisi itu. Wazalzilhum, dan getarkan hati mereka, getarkan badan mereka. Maka betul, tidak ada peperangan, hanya mereka menunggu saja. Ternyata Allah kirim angin kencang sampai panci-panci mereka berterbangan saking kencangnya, para jemaah. Pulang dengan penuh kehinaan. Dan satu sahabat dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menyusup pasukan mereka. Di sana Allah kirim angin, tenda-tenda mereka terbang, panci-panci mereka semua terbang. Dengan dingin yang sangat dingin datang, akhirnya mereka pun pulang membawa kehinaan dan kekalahan. Terjadi perang, iya. Betul, mereka berusaha masuk ke kota Madinah. Sampai Nabi menjaga, sampai telat sholat apa? Asar. Itu sebabnya Nabi marah mengatakan, syaghaluna an salatil asri, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mereka telah menyibukkan kita dari salat asar, semoga Allah penuhkan rumah dan kubur mereka dengan api api neraka. Dan ingat, di sanalah dari hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi berdoa pada hari Selasa, belum juga ada jawaban. Nabi berdoa pada hari Rabu, maka Allah jawab doa nabinya antara zuhur dengan asar. Jabir mengatakan, ya, sekiranya tidak ada keterangan, niscaya kita akan mengatakan ketepatan saja Nabi itu dikabulkan doanya hari Rabu zuhur asar. Tapi saya buktikan juga, setiap apa saja yang menyusahkan bagiku, aku berdoa antara zuhur dan asar, maka Allah jawab doaku. Maka ini diantara waktu yang mustajab, hari Rabu antara zuhur dan asar. Baik. Wazalzilhum, kata Nabi. Goncangkan mereka. Jadikan bagi mereka gempa. Oi, apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Sedikit sebelum kita ambil faedah. Perawi hadis ini Abdullah bin Abi Aufa. Kedua-duanya sahabat. Anak sahabat, bapak sahabat. Dan dikatakan oleh dibawakan dalam Tuhfatul Ahwazi. Beliau mengatakan, aku perang bersama Nabi 6 kali perang. Dalam peperangan itu kami hanya makan al-jarad, makan belalang. Ya, makan apa? Belalang. Baik. Pada yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini, fihi tawassul. Hadis ini tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa karunia Allah, Allah yang menurunkan kita. Ya, boleh bertawassul dengan nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kedua, fi itsbat ilmu Allah. Hadis ini menetapkan ilmu Allah. Di mana tempatnya ilmu Allah? Dalam dalam kitabnya. Faedah yang ketiga, istihbab al-istighatsah indal al-harb. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah sebelum berperang atau di saat perang. Dan doa dalam keadaan genting itu dinamakan apa? Istighatsah. Ingat ya, doa dalam keadaan penting namanya apa? Istighatsah. Dan lihat di sini, doa ini Nabi enggak berjamaah, sendiri. Maka kita ini sedikit-sedikit berjamaah, istighatsah kubra berjamaah. Nah, ada di berjamaah. Istighatsah itu adalah saat genting. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menerangkan bagaimana kecepatan Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, an-nasru min indillahi azza wa jalla wahdah. Kemenangan itu semata-mata hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan dalam keadaan apapun hendaklah kita kembali hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam perang. Sebab kita menang bukan karena senjata. Kita menang bukan karena jumlah, tetapi kita menang karena Allah. Karena agama ini. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin siapa? dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid di sini para jamaah, munzilal kitab. Itu Allah yang menurunkan kitab. Kitab itu ucapan Allah. Al-Qur'an. Sekaligus juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kalam. Ya, Allah berbicara dengan Qur'an itu. Dan dia bukan apa? Makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Baik, itu saja bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya satu hadis lagi baru bab, ya, yang baru lagi. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil